نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره نؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة المؤمنين، فأحمد الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن جمعنا في هذا المسجد المبارك لنتباحث في أمر يعنينا كلنا ويهمنا كلنا، فما من أحد في هذه الدنيا فرق كان أم فاجرا، مسلما كان أم كافرا، إلا وهو يهتم بهذا الموضوع. ولكن هو لأهل الإيمان في أتم صوره وأبهاها وأجملها وأحسنها. الموضوع الذي أردت أن أحدثكم عنه اليوم هو موضوع الأمن، الأمن الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وامتن به على قريش التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتن عليهم فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سبحانه وتعالى امتن على قريش أنه أعطاهم الأمن فلا يخافون من شيء، وهو كما قال جل وعلا ممتنا عليهم أيضا بقوله أولم يروا أن مكنا لهم حرما آمنا نجعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الله سبحانه وتعالى امتن على قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ثم قال في آية أخرى أن جعلنا لهم حرما آمنا، فامتن عليهم الله الأمن. والأمن الحياة من دونه لا يمكن أن تكتمل ولا يمكن أن يقبلها إنسان ولو كان يجوع، ولكن الخوف لا يقبل إطلاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بركاته شيخنا شيخ عادل بن محمد السبيعي حفظه الله، ولي مولاي محاضرين dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan salawat serta salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, pada pertemuan kali ini saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di masjid ini untuk membahas sebuah perkara yang sangat penting bagi kita semua, yang mana siapapun dia, baik dia seorang yang saleh ataupun seorang yang pelaku dosa, seorang yang fajir, baik dia seorang muslim maupun kafir, melainkan perkara yang akan kita bahas ini sangat penting bagi semuanya tanpa terkecuali. Namun pembahasan kita kali ini bagi seorang mukmin jauh lebih penting dibanding selain mereka. Pembahasan kita adalah tentang keamanan sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan dengannya ia menyebutkan nikmatnya kepada orang-orang Quraisy yang kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ila fi Quraisy, adat dan kebiasaan orang-orang Quraisy adalah mereka melakukan safar untuk berdagang ketika musim panas mereka ke negeri Syam, dan ketika musim dingin mereka ke negeri Yaman. Mereka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya dikarenakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka ini, hendaknya mereka hanya menyembah Rabb yang memiliki Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Alladzi at'amahum min ju'." Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka anugerah berupa rezeki sehingga mereka terjauhkan dari kelaparan, dan Allah Subhanahu wa taala wa amanahum min khauf, yang telah menjadikan kehidupan mereka di atas keamanan yang sebelumnya di atas ketakutan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini sebagai nikmat yang Ia telah anugerahkan kepada orang-orang Quraisy, yang hendaknya orang-orang Quraisy mengingat nikmat ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna." Tidakkah mereka perhatikan bahwasanya kami telah menjadikan negeri haram adalah negeri yang aman, dan didatangkan kepada negeri tersebut anugerah berupa buah-buahan dari yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqa, diberikan kepada mereka, didatangkan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan dari arah mana saja. Maka inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang Quraisy agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan tanpa adanya, tanpa dilandasi rasa aman, tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan kehidupan seperti itu, karena rasa takut ini tidak bisa ditoleransi. Nah. هذا يقول رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصبح آمنا، من أصبح معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الكلام: من أصبح معافا في جسده، وفي رواية في بدنه، أي بدنه معافى ليس فيه مرض، آمنا في سره، أي آمن في المكان الذي يعيش فيه، المنطقة التي يعيش فيها، آمنا في سره، عنده قوت يومه، أي أنه ليس بجائع، يعني عنده ما يكفيه ولو لليوم الذي هو فيه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه ملك الدنيا كلها. فهذه هي مقومات السعادة، هذه مقومات السعادة: عافية الأبدان، والأمن في الأوطان، والاستغناء عن الخلق في الطعام والشراب. هذه السعادة. ولهذا الذي ينبغي علينا أن نعلمه أن الله عز وجل إذا أمن عبدا وأعطاه الأمن فإنه سيكون أسعد الناس، سيكون من أسعد الناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كان موحدا لله عز وجل لا يشرك بالله شيئا فهؤلاء لهم الأمن التام، الأمن التام والكامل. ما قال الله آمين، قال أولئك لهم الأمن، فعرفها بالألف واللام، أولئك لهم الأمن. فلا بد من الإيمان بالله، ولا بد من البراءة من المشركين، ولا بد من ترك الشرك والبدع وسائر المعاصي، حتى يحصل الإنسان الأمن التام في هذه الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة أعظم وأجل، لأنها هي الحياة السرمدية التي لا انقضاء لها ولا نهاية. Kemudian kata beliau, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian ketika memasuki waktu pagi ia merasakan sehat pada tubuhnya, merasa aman di negerinya, dan dia memiliki makanan untuk hari itu, maka pada hakikatnya dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Perhatikan perkara-perkara ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang pertama, siapa saja di antara kalian yang merasa sehat pada tubuhnya, kemudian merasa aman di tempatnya, di negerinya, dan dia memiliki makanan walaupun hari itu saja, dan dia tidak kelaparan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia beserta isinya. Dan inilah muqawimatus sa'adah, hal-hal yang menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia ini. Yaitu pertama, dia merasakan kesehatan pada tubuhnya, dia tidak merasakan sakit, dia merasakan aman dan tidak takut di negerinya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki istighna, merasa cukup dari manusia dengan mendapatkan memiliki makanan walaupun cuma hari itu saja. Maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada sebagian manusia rasa aman ini, maka pada hakikatnya mereka adalah manusia yang paling bahagia di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Maka barang siapa yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini yang akan mendapatkan keamanan secara mutlak. Keamanan secara mutlak, karena Allah berfirman ulaika lahumul amnu, bagi mereka itu al-amnu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan alif lam, yakni sebenar-benar keamanan yang didapatkan oleh ahli tauhid yang telah Allah sebutkan tadi. Kemudian yang dimaksud dengan senantiasa mentauhidkan Allah sehingga dengannya dia mendapatkan keamanan yang mutlak ini adalah dia senantiasa beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan pelaku kesyirikan. Apabila seseorang melaksanakan sebab-sebab ini, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia sebelum keamanan yang kekal sarmadi di akhirat kelak. تبين لنا من كلام ربنا جل وعلا أن المراد بالأمن هو الأمن الحقيقي الأمن الأخروي، وبه نعرف أن الأمن على نوعين، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وأمن في الآخرة. ولهذا الله جل وعلا يقول لأبينا آدم وأمنا حواء حين أحبطهم من الجنة وأنزلهم الأرض قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا معنى الأمن، فلا هو يضل في الدنيا ولا هو يشقى بالآخرة يقع في الشقاء والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ضيقة عسيرة فيها بؤس فيها شقاء، حتى لو ملك المال يبقى قلق خائف. ونحشره يوم القيامة أعمى، الأعمى إذا كان بين الناس خاف أن يدفعه الناس، أن يضربوه، أن يطؤوه، أن يدفعوه. ونحشره يوم القيامة أعمى متخبطا خائفا لا يحسن، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الأمن أمنا، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. المؤمن له الأمنان جميعا، أمن الدنيا وأمن الآخرة. أما غير المؤمن قد يعطى الأمن في الدنيا ولكنه لا يعطى الأمن في الآخرة، لا يعطى الأمن في الآخرة. وقد يوجد الناس والعياذ بالله من لا يأمن لا في الدنيا ولا في الآخرة، كحال بعض الكفرة الذين يقتلون ويقتل بعضهم بعضا، فهم لا أمن لهم في الدنيا ولا أمن لهم في الآخرة. إذن يتبين لنا من الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل أن الأمن قليل الإيمان، قليل الإيمان المقتل معه. فكلما كان المؤمن مؤمنا بالله محققا لمعنى العبودية موحدا لله سبحانه وتعالى، كلما كان الأمن في حقه أوفر وأكمل وأتم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. Maka dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi jelas bagi kita bahwasanya keamanan yang hakiki, keamanan yang sebenarnya adalah keamanan yang akan didapatkan seseorang di akhirat kelak. Karena yang namanya rasa aman ada dua hal atau ada dua. Yang pertama, rasa aman yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia dan rasa aman yang akan didapatkan oleh seseorang di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ayah kita Adam dan ibu kita Hawa, kata Allah, qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kalian semua ke dunia, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kemudian kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, maka dia tidak akan mengalami, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara dan binasa hidup di akhirat kelak. Dia tidak akan tersesat di dunia dan dia tidak akan sengsara di akhirat kelak. Namun bagi siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, فَإِنَّ لَهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Setelah mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia, kami akan bangkitkan ia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Kalau kita perhatikan, seorang manusia yang buta tatkala hidup di dunia ini, dia senantiasa diselimuti rasa takut. Dia khawatir ketika berjalan akan terjatuh, akan ada yang memukulnya dan seterusnya. Maka demikian pula seorang yang berpaling dari berzikir, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak ketika Allah membangkitkannya dalam keadaan buta, maka dia berada dalam ketakutan karena dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan terhadapnya. Maka di sini jelas bahwasanya yang namanya rasa aman ini ada dua, yaitu keamanan yang dirasakan seorang hamba di dunia, kemudian keamanan yang akan dirasakan oleh seorang hamba di akhirat kelak. Seorang mukmin dia akan mendapatkan kedua dari nikmat keamanan ini, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Adapun selain dari orang yang beriman, maka mereka tidak akan mendapatkan rasa aman ini kecuali hanya keamanan di dunia saja, dan mereka tidak akan mendapatkan rasa aman di akhirat. Dan lebih jelek dari kondisi ini adalah sebagian orang-orang kafir yang mereka tidak mendapatkan keamanan, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Seperti orang-orang kafir yang selama di dunia ini saling membunuh, saling berperang di antara mereka, yang di mana mereka tidak mendapatkan rasa aman di dunia, dan tentunya mereka tidak akan mendapatkannya di akhirat. Kemudian, al-amnu qarinul iman. yang namanya rasa aman ini adalah merupakan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari keimanan. Maka barang siapa yang muhaqqiqan al-ubudiyah, barang siapa yang telah benar-benar mampu merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makna ubudiyah di dalam dirinya, maka orang yang semakin dia sempurna dalam peribadahan kepada Allah, maka semakin sempurna pula keamanan yang akan didapatkannya. Wa yadulluna ala an al-amn sabiluhu wa aqwa turuhu wa akmaluha wa ajalluha huwa al-iman al-irtibat hatta بين اسم الأمن الأمن والإيمان كلها من مصدر واحد هو أمن ألف ميم نون أمن إيمان أمن بينهما علاقة قوية ومترابط قوي جدا وعلى هذا فإذا كان الإنسان أتى بالإيمان على وجهه المطلوب وذلك بالإقرار فيه بالقلب والعمل بمقتضاه من النطق به والتزامه بالشرع وأيضا أن يقول هذا كله خالصا لله سبحانه وتعالى مجتنبا للشرك مجتنبا للبدع مجتنبا للمعاصي وخاصة الكبائر إذا فعل هذه الأمور الستة فإنه بهذا يكون أحق الناس بأن يأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة ولهذا نجد أن عددا ليس القليل من العارفين والصالحين من هذه الأمة كانوا فقراء ربما يصبح الصباح وهو لا يدري من أين يأتيه الرزق ليس عنده في بيته شيء يأكل له ولا أولاده ومع هذا نفوسهم مطمئنة لماذا؟ لأن قلوبهم عامرة بالإيمان متوكلة على الرحمن معتمدين على الله سبحانه وتعالى فعندئذ يحصل لهم الاطمئنان ويحصل لهم الأمان في هذه الدنيا ثم هم يوم القيامة ألا إنه أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على أولادهم وأهلهم إذا تركوهم بل سيكون حالهم أنهم أسعد الناس وأفضل الناس فإذا علاقة الأمن والإيمان علاقة تلازم لغوي وعلاقة تلازم سببي فإن من لا إيمان له لا أمن له بحال من الأحوال من لا إيمان له لا أمن له بحال من الأحوال يندر هل يمنجك أكن eratnya hubungan antara keimanan dan rasa aman ini adalah struktur huruf yang menyusun dua kata ini, yaitu hamzah, mim dan nun, aman dan iman, yang mana keduanya ini memiliki kaitan yang sangat erat, yaitu apabila seseorang melaksanakan yang ini maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Yaitu apabila dia beriman pada Allah, maka dia akan mendapatkan keimanan. Apabila seorang mukmin melaksanakan konsekuensi dari keimanan, dia meyakininya di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, kemudian mengamalkan beriltizam dengan ahkam syar'iyah, dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia menjauhi dosa-dosa besar dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Maka apabila dia merealisasikan enam perkara ini, maka dia akan mendapatkan makna keamanan, mendapatkan keimanan dan sekaligus merasakan keamanan. Apabila kita perhatikan dari kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, Kita lihat di antara mereka ada yang kehidupannya sangat fakir. Dia tidak memiliki rezeki, namun ia tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia mengetahui dia tidak memiliki rezeki. Namun dikarenakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasakan khawatir akan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin untuknya, sehingga dia mendapatkan rasa aman walaupun dia masih memiliki kekurangan di dalam rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Mereka tidak akan pernah bersedih dikarenakan khawatir akan apa yang mereka tinggalkan berupa harta, anak-anak, dan keturunan mereka, karena mereka senantiasa memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang menjamin mereka dan hilanglah rasa takut dan rasa sedih dari mereka. Sehingga dengan ini jelas sudah bahwasanya hubungan antara keimanan dan rasa aman ini adalah hubungan yang talazum lughawi wasababi, yang mana satunya saling berkonsekuensi antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama, al-lughawi, kita sudah sebutkan bahwasanya dari struktur huruf yang menyusun dua kata ini adalah sama. Kemudian as-sababi, yaitu apabila seseorang melaksanakan, merealisasikan keimanan ini, maka dia akan mendapatkan keamanan, rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak memiliki keimanan, fala amna lahu. Barang siapa yang tidak merealisasikan apa yang kita sebutkan berupa keimanan ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan rasa aman. Fala ila ghaban iman ghaban amin. وأصبح الناس في مثل السفينة في وسط البحر المتلاطم، فقد هاجت عليهم العواصف من كل مكان، لا يستطيعون، لا يخافون أن يغرقون في أي لحظة. أما المؤمن فقلبه ثابت مطمئن بالله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، ولهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم بالقول الثابت، أي لا إله إلا الله، يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فلا هم يخافون ولا هم يحزنون. وفي الآخرة أيضا يثبتهم الله عز وجل بأنهم يحشرهم مع الأنبياء البررة فيفوزون. وبالمقابل إذا لم يكن هناك إيمان كان هناك ضد الإيمان، وهو إما فسوق وعصيان، وإما بدع وضلالات، وإما كفر وشرك والعياذ بالله. ولو أعطيكم مثالا واحدا على هذه الأنواع الثلاثة، الفسوق والعصيان والبدع والضلالات والكفر والشرك، فقط واحدة من هذه، ماذا تعمل بالمجتمعات المسلمة، وماذا يحل بالبلاد المسلمة وغير المسلمة إذا وجد فيها شيء من هذا؟ الآن الخوارج أو أهل الغلو الذين يكفرون ويفجرون، وأعتقد أن بلادكم هذه قد عانت من بعض شرهم بشيء من التفجير والقتل. هؤلاء ما سبب تفجيرهم؟ ما سبب وجود يعني الشر فيهم والإفساد على الناس في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين بل وغير المسلمين؟ هو الغلو في الدين والخروج عن هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فعندئذ وقع الناس في شر، وإذا أردتم تعرفون مصداق كلامي هذا بشكل واضح، انظروا إلى حالهم في العراق وحالهم في سوريا. الشر كثير والبلاء كثير والعياذ بالله. فإذا إذا غاب الإيمان غاب الأمن والاطمئنان، وإذا وجد القلوب والفسوق والعصيان والكفر حصل خلل بسببه يخاف الناس فلا يأمنون على أعراضهم ولا أموالهم ولا دمائهم، مع أن الذي قتلهم ربما يقتلهم باسم الدين كما يزعمون، والسبب هو الغلو والعياذ بالله. فإذا لن يكون لنا أمان تام واطمئنان ونحققه في بلادنا إلا إذا حققنا معنى العبودية والإيمان بالله سبحانه وتعالى بتطبيق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي بلادنا وعلى الناس جميعا مسلم وكافر. Apabila keimanan ini hilang dari seseorang atau hilang dari sebuah negeri, maka akan hilang pula bersamanya rasa aman. Dan manusia seperti perahu yang berada di tengah lautan, di tengah samudera, yang diterpa ombak dari sisi kanan kiri dan dari semua sisinya. Demikian kondisi orang-orang yang apabila mereka hilang keimanan dari diri mereka, maka akan hilang pula rasa aman dari diri mereka. Adapun seorang mukmin, maka orang yang beriman hatinya senantiasa teguh di atas keimanan sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan kepada mereka. Allah berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan, meneguhkan, menguatkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan La ilaha illallah di dunia ini. Kemudian di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa aman untuk mereka dengan membangkitkan mereka, mengumpulkan mereka di hari kiamat kelak bersama orang-orang beriman, bersama wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan didapatkan seorang apabila ia senantiasa menjaga keimanan dalam dirinya, maka dia akan senantiasa merasakan keamanan. Adapun lawan dari keimanan ini, sebaliknya dari apabila keimanan ini hilang, baik itu dikarenakan tercampuri oleh maksiat, tercampuri oleh kefasikan atau kesesatan bid'ah, maka yang seperti ini mereka akan kehilangan dan akan menjadikan sebab hilangnya keamanan di sebuah negeri. Kami akan berikan satu contoh yang real, satu contoh yang nyata. Dengan adanya kefusukan, kefasikan, kesesatan, ghulu, bersikap ekstrim di dalam beragama, berlebihan di dalam beragama, ini akan menjadi sebab hilangnya rasa aman dari sebuah negeri. Kita lihat apa yang terjadi yang diakibatkan oleh orang-orang khawarij, orang-orang yang memiliki pemikiran ekstremisme yang mereka ini senantiasa melakukan pengrusakan. Dan saya yakin di negeri kalian pun sudah pernah mengalami sebab atau mengalami akibat yang disebabkan oleh mereka ini dikarenakan keguluan mereka atau berlebih-lebihnya mereka di dalam bersikap dalam beragama. Lihat apa yang mereka lakukan dikarenakan sikap ekstrim ini, dengan melakukan teror terhadap kaum muslimin, melakukan pemboman di negeri-negeri kaum muslimin seperti misalnya di Irak, di Suria. Lihatlah apa yang terjadi pada negeri-negeri mereka. Semuanya ini dikarenakan sikap ekstrim berlebihan di dalam beragama. Maka perhatikan di sini, apabila keimanan ini hilang atau tercampur dengan yang namanya kemaksiatan, kefasikan, kesesatan, bid'ah, dan sikap ekstrim di dalam beragama, berlebihan di dalam beragama, maka dengan kadar maksiat tersebut, maka kadar keamanan pun akan berkurang dari mereka. Padahal kalau kita perhatikan, mereka yang melakukan pemboman ini, mereka yang melakukan teror di tengah-tengah kaum muslimin dengan mengatasnamakan agama ini, mereka melakukannya dengan keyakinan mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah dengan nama agama, dengan motif agama. Tentunya ini adalah kesalahan dikarenakan mereka salah di dalam beragama, salah di dalam merealisasikan keimanan mereka, dan mereka ini berlebihan dan ekstrim di dalam bersikap dalam beragama. Perhatikan, apabila dari apa yang kita paparkan ini, apabila seseorang benar-benar merealisasikan yang namanya keimanan dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita bisa menerapkannya di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah manusia baik muslim maupun kafir, maka yang namanya keamanan ini akan senantiasa bisa dirasakan dan terrealisasi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Lazanish. Ini ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ذكر السارق الذي يسرق البيوت لا أمن على البيوت منه، أليس كذلك؟ وكذلك التاجر الذي يغش أو إذا أعطاه الناس الأمانات خانها، لا يأمنون على أموالهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى عن الإيمان وقت السرقة. وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، نفع الخائن والغادر الإيمان وقت الفجر والخيانة. فإذا هناك ثلاث قوي بين الأمن والإيمان: من لم يؤمن لا يأمن، كما قلت لكم هذا. ولهذا وجب على أهل العلم بيان هذا الأصل، لأن بعضكم سيقول: يا شيخ هذا شيء معروف، كلنا نعرف أن الإيمان هو الأساس. لكن نقول: نحن ما يأتينا النقص إلا بسبب الخلل في إيماننا الذي يريدنا شيئا من الخوف بحسب النقص الذي وقع في الإيمان. فكان على العلماء بيان هذه الأمور والتذكير بها. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضي الله عنهم: يريدون الأمن. قال: وأينا يا رسول الله لا يظلم نفسه؟ فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المراد الظلم وهو المعاصي فقط، وإنما الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن أهل الأمن التام هو الشرك. وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الرجل الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدئ ويعيد في هذا الأصل، وهو أصل الإيمان بالله جل وعلا. ومن هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لأمة المسلمين وعدم الخروج عليه. لماذا؟ لأن في هذا من الإيمان الذي في مصلحة المجتمع المسلم. وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة، يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فميتته ميتة جاهلية لا أمن فيها ولا خير فيها. فإذا نحن مأمورون بأن نلزم جماعة المسلمين الذين لهم حاكم واحد يحكمهم وإمامهم، وأن نسمع ونطيع لهم بالمعروف حتى نأمن على أنفسنا. لأن بعض الناس قد يرى من بعض الحكام أغلاط، فيعتقد أنه بهذه الأغلاط ينبغي عليه أن يقومها وأن ينكر على هؤلاء الحكام، فينكر عليهم ثم يخرج عن الجماعة والعياذ بالله، ثم تقع المفسدة العظيمة عليه وعلى من معه وعلى عموم المسلمين في تلك البلاد. وكما قلت لكم، انظروا إلى حال المسلمين الذين خرجوا على حكامهم في بلاد العرب وغير بلاد العرب، وقع مفاسد عظيمة جدا ومقاتل ولا ثمرات من ورائه، ولا ثمرات من ورائه. فإذا لا بد من الحفاظ على الأمن، حتى إنه يجب على ولي الأمر أن يأخذ على يد العصاة السالكين قطاع الطرق، شاربي الخمر، الزناة الذين يشربون من البيوت أو من المحال، يجب أن يأخذ على يدهم بالقوة ويعلم فيهم شرع الله بقدر يد السالك وجلد شارب الخمر وجلد الزاني الفكر ورجم الزاني الفكر وتطبيق شرع الله عليه. لماذا؟ حتى يأمن المسلم. فإذا الأمن يا أبنائي ويا إخواني مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية الحكومة، ليس مسؤولية الشرطة، مسؤوليتنا جميعا. العلماء لهم دور، الحكام لهم دور، أنتم لكم دور، ولكن كل هذا يبتدي من ماذا؟ يبتدي من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت قلوبنا عامرة بهذا الإيمان وطبقنا أحكام الشرع، فإن مجتمعاتنا ستأمن بإذن الله تعالى. ولهذا يقول أحد يعني أحد أكبر رؤساء أكبر سجن في أمريكا في الولايات المتحدة كما يذكر عنه، يقول لا أمن لأمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا أمن لأمريكا إلا إذا طبقت شرائع الإسلام. فقال له ما هذا الكلام الذي تقوله؟ هذا الكلام الذي لا يقبل. فقال لأني رأيت السراق الذي نقبض عليهم، كل واحد منهم بعد ما نقبض عليه ويقف في السجن يعود إلى السجن مرة أخرى، إلا الذين يسلمون في السجن عن طريق دعاة المسلمين إذا أسلموا في السجن وخرجوا لا يرجعون إلى السجن مرة أخرى. إذن السبب هو في هذا الدين العظيم، وهذا الدين العظيم قائم على الإيمان بالله. إذا يا إخواني أنا أعلم أني ربما لم أفدكم علما جديدا بمحاضرتي هذه، ولكن ينبغي علينا وهي وصيتي لكم التي ينبغي أن تحفظوها وهي أهم ما سأقوله، ينبغي علينا أن نتعلم الإيمان على أن ونتعلم شرائعه وشعبه وأركانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد عبد القيس قال لهم وآمركم بالإيمان، كما جاء في الصحيحين وآمركم بالإيمان. هم جاءوا الآن مهاجرين مؤمنين، قال آمركم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا بالقرآن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، تكرار تأكيد على مسألة الإيمان. فمجتمع لا إيمان فيه بالله لا أمن له أبدا، ولو ادعى الأمن وإن أعطي الأمن في الدنيا إلا أنهم سيكون من الخالفين في الآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam sebuah negeri, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan dan beliau menjelaskan bahwasanya konsekuensi antara keamanan dan keimanan ini sangatlah erat. Beliau mengingatkan tatkala menyebutkan seorang yang mencuri, beliau mengatakan la yasriqu sariqu hina sarq wa huwa mu'min, tidaklah seorang yang mencuri dia beriman ketika mencuri. Karena dikarenakan perbuatan mencuri ini akan mengakibatkan rasa ketakutan kepada manusia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dia mencuri maka imannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanannya ketika itu. Demikian pula seorang pedagang yang dia melakukan kecurangan di tengah-tengah manusia yang tidak menunaikan amanat yang diembankan kepada mereka. Maka semuanya ini menafikan keimanan yang konsekuensinya akan mengakibatkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat dan orang-orang yang memberi amanah kepada mereka. Kata Nabi SAW, La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak bisa mengemban dan menunaikan amanah ini. Maka barang siapa yang tidak beriman, maka dia tidak akan merasakan keamanan. Maka hendaknya bagi kita semua untuk menjelaskan dan mempelajari keimanan ini. Kita mempelajari keimanan ini dan kita terus tegaskan bahwasanya sebab yang mengakibatkan kurangnya keamanan adalah disebabkan kurangnya keimanan bagi masyarakat. Maka apabila masyarakat keimanan mereka terus turun, maka keamanan yang mereka rasakan juga akan terus berkurang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Maka sahabat yang mendengar hal ini, yang mereka ini tentunya mengharapkan keimanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwasanya lafaz kezaliman yang disebutkan di dalam ayat tersebut bukanlah seperti yang dipahami oleh mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, Luqman al-Hakim, yaitu tatkala dia berkata kepada anaknya, 'Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'azim.' Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan kesyirikan ini adalah kezaliman yang besar." Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi hal ini kepada sahabatnya. Beliau yubti wa yu'id. Beliau terus mengucapkannya dan mengulang-ulangi pokok landasan yang harus senantiasa ditanamkan di tengah-tengah masyarakat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulangi hal ini, menjelaskan kepada umatnya untuk mereka luzumul jamaah. Mereka senantiasa menyatu bersama jamaah kaum muslimin di bawah seorang imam, yang mereka hendaknya senantiasa dengar, patuh dan taat kepada pemerintah yang sah di antara mereka, dan hendaknya mereka tidak sekali-kali melakukan pemberontakan terhadap mereka. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari hal ini, dari ketaatan kepada pemerintah, maka sungguh dia telah memisahkan dirinya dari jamaah, dan apabila dia meninggal orang seperti ini, maka kematiannya seperti kematian orang jahiliyah yang tidak akan mendapatkan keamanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka hendaknya ini senantiasa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita terus mengulang-ulangi hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulangi hal ini kepada sahabatnya untuk mengajarkan keimanan, menanamkan fondasi yang paling kuat ini terhadap para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, "Berimanlah." Maka ini menunjukkan tikrar, pengulangan terhadap perkara keimanan ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya menanamkan fondasi keimanan ini di tengah masyarakat. Dan hendaknya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang senantiasa taat dan patuh kepada pemimpinnya. Jangan seperti sebagian orang yang mereka ini tentunya pasti akan melihat kekurangan dari pemimpin-pemimpin mereka. Namun tatkala mereka melihat kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh pemimpin mereka ini, mereka langsung mengambil sikap dan seolah-olah harus merubah dan melakukan pemberontakan dikarenakan kesalahan-kesalahan yang terjadi dari pemimpin-pemimpin mereka. Maka hendaknya ini menjadi perhatian kita. Hendaknya kita senantiasa bersabar dan lihatlah apa yang terjadi apabila kaum muslimin berusaha untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin mereka dikarenakan kekurangan yang mereka nisbatkan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Lihatlah apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah mereka sendiri. Maka wajib bagi pemimpin, bagi pemerintah untuk senantiasa menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan had, hukum had bagi pencuri, bagi peminum khamar, melakukan cambukan atau memberikan hukuman cambuk bagi wanita atau bagi orang yang berzina dan dia belum menikah dengan 100 cambukan, dan menegakkan syariat hukum had Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga dengan menerapkan, merealisasikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka akan terrealisasi yang namanya keamanan di tengah-tengah masyarakat. Keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab semua kita tanpa terkecuali, dan masing-masing memiliki perannya tersendiri. Ulama memiliki peran dengan menjelaskan pokok keimanan ini. Kemudian setiap muslim memiliki peran masing-masing, dan pemerintah memiliki peran sebagaimana yang telah disebutkan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi para ulama, hendaknya mereka senantiasa menjelaskan tentang keimanan agar manusia memahaminya. Terus mengulang-ulangi hal ini. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, aminu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disuruh orang-orang yang sudah beriman, kemudian kata Allah, berimanlah kalian. Dan ini menunjukkan penekanan makna yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ayat ini, yang menunjukkan perhatian akan pentingnya keimanan ini. Dan apabila kita telah merealisasikan apa yang kita sebutkan dengan masing-masing merasakan tanggung jawab terhadap tegaknya keamanan di tengah-tengah masyarakat, dan masing-masing memiliki peran tersendiri, apabila kita semua melaksanakan hal ini, maka akan tercipta stabilitas keamanan di sebuah negeri. Sebagian menyebutkan kisah dari penjara terbesar di Amerika. Kata sebagian dari mereka yang mengamati penjara ini, bahwasanya Amerika, negara Amerika, tidak akan bisa menerapkan atau merasakan keamanan sampai mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata mereka, karena pengalaman kami melihat para kriminal yang masuk, orang-orang pelaku kriminal ini masuk ke dalam penjara. Mereka divonis sekian tahun dan sekian tahun. Tatkala mereka telah keluar dari penjara, mereka pun kembali untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal yang sebelumnya telah mereka lakukan. Artinya penjara yang mereka voniskan untuk para pelaku ini tidak memberikan efek jera. Tapi kata mereka, kami melihat sebagian di antara penghuni penjara ini, ada di antara mereka yang masuk Islam dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka keluar dari penjara ini, mereka tidak akan kembali lagi untuk melakukan tindakan kriminal yang sebelumnya menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Maka kata beliau hafizahullah pada muhadhara kali ini, saya mungkin tidak memberikan ilmu yang baru kepada kalian, faedah yang belum pernah kalian dengar. Tapi inilah kita, hendaknya senantiasa kita ulang-ulangi perkara keimanan ini. Hendaknya kita senantiasa berusaha bagaimana cara untuk menanamkan keimanan ini di tengah-tengah masyarakat dengan mempelajari cabang-cabangnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang menjadi hal yang wajib ataupun penyempurna dari keimanan ini. Hendaknya senantiasa kita berusaha mempelajarinya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perhatian yang lebih terhadap perkara keimanan ini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengulang-ulanginya atau memberikan penekanan kepada orang-orang yang beriman. Maka apabila kita telah merealisasikan hal ini, maka akan tercipta stabilitas keamanan di negeri kita. Wallahu a'lam. على كل حال يعني هذا ما يتسع له الوقت، وإنما الموضوع مهم ويحتاج إلى وقفة وتمثيل كثيرة أمثلة كثيرة. إذا كان فضيلة الشيخ القرنين إذا كان في وقت الأسئلة بعد الصلاة مدة ربع ساعة أو ما يكفي خلاص، يعني ممكن بعد الصلاة عسى أن نؤخر الذين يصلون يصلي بعد الصلاة نبقى من 10 دقائق إلى ربع ساعة نعم سؤالين ثلاثة أربعة على حسب الوقت. Kata beliau, waktu sangat tidak memungkinkan karena pembahasan ini membutuhkan contoh permisalan yang banyak. Namun insyaallah apabila setelah sholat, insyaallah kita akan menerima 2 atau 3 pertanyaan dari jamaah sekalian. Silakan yang ingin bertanya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, kita akan terjemahkan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. InsyaAllah 15 menit dari sekarang, bagi yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, silakan. Yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas hari ini, atau yang tidak berkaitan, bagi yang ingin bertanya, tidak mengapa. Yaqulhu ala amr, yani azim ala amr, yani ala yaqin, lakin takhallalahu al-khawf wa al-hazan kita. Yani kif al-makhraj. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيطان كما وصفه الله عز وجل يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، والله يعيدنا جل وعلا مغفرة منه وفضلا، وهذه الوساوس والشكوك التي تصيب قلوب المؤمنين هي من الشيطان، فينبغي على العبد المؤمن أنه إذا أتى الأمور في دنياه أو في أخراه على الوجه الشرعي أن يتوكل على الله، لأن الله عز وجل يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا كان هناك عزيمة يتوكل على الله. لكن إذا كان من البداية هناك نوع من التردد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الاستخارة، فقال إذا هم أحدكم بالأمر. هناك فرق بين الهم والعزيمة. العزيمة أنا متأكد أنه يريد فعل الشيء، الهم هو الذي النية غير الجازمة، النية غير المؤكدة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن مثلا في شرائي لهذا الأمر أو زواجي هذه المرأة أو دراستي في هذه الجامعة، الله يسميها مثل هواك الصلاة لا حرج قبل أن يسلم، خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقتل لي الخير حيث كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الدعاء الصحابة كما يعلمهم الصورة من القرآن كما جاء في حديث ابن مسعود الصحيح. إذن الواجب عليك يا بني وعلى كل الإخوة الذي يحدث تردد في أي أمر أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو بهذا الدعاء قبل السلام، وإن دعا بعد السلام فلا حرج، إن دعا بعد السلام فلا حرج، كله جائز وإن كان قبل السلام آكل وأفضل. ثم بعد ذلك يستشير أهل الخبرة وأهل المعرفة الذي سبقوه في هذا الميدان، فإن كان يريد يفتح محل تجاري سأل أهل التجارة، إن كان يريد يتزوج من هذه المرأة سأل هل هذا البيت طيب بناته طيبات أم لا، إن كان يريد الجامعة هل هذه الجامعة قوية وجيدة أم لا، وهكذا. فإذا صلى واستشار كما قال العلماء ما خاب من استخار وما ندم من استشار، ما خاب من استشار من استخار وما ندم من استشار. فيستخير الله ويطلب من الله الخيرة ويستشير أهل الخبرة. Pertanyaannya, terkadang beliau berada di sebuah perkara yang dia meyakininya, kemudian tiba-tiba ada keraguan atau kekhawatiran akan perkara tersebut. Nah, lalu bagaimana jalan keluar untuk keluar dari apa namanya terlepas dari hal ini? Kata beliau, syaitan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya dalam Al-Qur'an, syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa memberikan janji kefakiran kepada kalian dan memerintahkan kalian kepada perkara yang keji. Adapun Allah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kalian, menjanjikan bagi kalian rahmat dan keutamaan karunia darinya. Maka bisikan-bisikan atau waswas atau waswas yang datang ini, keraguan atau kekhawatiran ini berasal dari syaitan apabila seseorang sudah berazam melakukan sesuatu dan datang hal-hal seperti ini, maka dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah berazam untuk melakukan sesuatu, kemudian keraguan yang datang tersebut setelah dia bertekad untuk melakukan sesuatu, maka dia cukup atau tetap bertawakal kepada Allah dan melakukan apa yang ia ingin kerjakan. Namun apabila was-was tersebut atau bisikan tersebut datang sebelum dia berazam bertekad untuk melakukannya, maka disyariatkan baginya untuk melakukan salat istikhara. Di sini ada perbedaan antara al-azam dengan al-ham, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin," apabila seseorang memiliki ham, yaitu sudah berniat tapi belum memiliki tekad untuk melaksanakannya, tapi dia sudah berniat untuk melakukan hal tersebut. Apabila seseorang sudah memiliki niat ini, maka hendaknya dia beristikhara, melakukan salat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. نقرا الدعاء كله يا شيخ. نعم. Doa istikhara. Kemudian sampai kepada penyebutan hajat, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara yang sedang saya kerjakan ini, apakah seseorang ingin membuka usaha atau seseorang ingin menikahi seorang wanita atau perkara-perkara dunia lainnya yang dia inginkan dalam istikhara, dia sebutkan hajatnya di dalam salat dan tidak mengapa. Dia membacanya sebelum salam atau apabila dia membacanya setelah salam, maka juga tidak mengapa. Kata para sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya salat istikhara ini dan membaca doa di dalamnya sebagaimana Nabi mengajarkan mereka Al-Qur'an. Artinya menunjukkan pentingnya yang namanya salat istikhara ini. Maka wajib bagi siapa saja yang sudah memiliki niat ingin melakukan sesuatu kemudian datang keraguan, hendaknya dia bersegera untuk melakukan salat istikhara. Kemudian apabila setelah dia selesai salat istikhara, dia bermunajat kepada Allah, hendaknya dia mencari orang-orang yang bisa diminta untuk diskusi atau diminta nasihatnya tentang perkara yang akan dia kerjakan. Sebagaimana kata sebagian kata para ulama, man istakhar, siapa saja yang melakukan istikhara, melakukan salat istikhara dan membaca doa istikhara, maka dia tidak akan pernah merugi. Sebagaimana pula tidak akan pernah merugi orang yang meminta nasihat atau bantuan dalam istisyarah, dalam apa namanya, melihat perkara-perkara yang akan dia lakukan dari kalangan orang-orang yang berpengalaman. Maka hendaknya dia melakukan hal ini, salat istikhara. Setelah dia melakukan salat istikhara, dia berusaha untuk mencari informasi, meminta nasihat dan meminta istisyara dari orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. هذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه بالتمارين النفسية. هذا بعض الناس يكون زائد عنده، لكن أغلب الناس يكون عنده شيء قليل يحصل له تردد. هذا التردد طبيعي، هذا لا إشكال فيه، ليس مزعج. المزعج لما يكون كبير، كل ما يريد يسوي شيء يتردد، ما يعرف يختار. هذا هو المحذور منه، وهذا الذي لا بد له من العلاج. أما التردد البسيط فيقضى أن يقضي الله عليه بالاستخارة والاستشارة بإذن الله وإن شاء الله الصدر لأحد الأمور. Kata beliau, keraguan yang menimpa seseorang ini terjadi pada semua manusia. Akan tetapi keraguan yang sifatnya hanya sedikit saja. Namun ada sebagian orang ditimpa yang namanya ragu-ragu ini, was-was ini berlebihan. Yang seperti ini maka hendaknya dia berusaha untuk melatih jiwanya untuk bisa menjauhi keragu-raguan seperti ini. Maka kata beliau menekankan kembali bahwasanya yang namanya keraguan ini sifatnya tabiat pada semua orang. Namun hanya sedikit saja dan seorang bisa menghilangkannya. Tapi ada sebagian orang keraguan ini menimpanya dan berlebihan sifatnya sehingga dia membutuhkan untuk berobat. Yaqul sa'il حفظك الله وأهلك وأهلي وأهلكم نرجو منكم توجيه في أمر به نحافظ على أنفسنا من أفكار ضالة هدامة التي تأتينا من الوسائل الاجتماعية. وصيتي هي وصية الله عز وجل لنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بالكتاب والسنة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، وفي رواية عشرتي. كما أوصيكم بالنسبة لهذه الفتن التي تقدم عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، واتساب، غيرها، أوصيكم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته الجامعة لأصحابه حين قالوا له بعد أن وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي الرجل سيموت، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه، هذا بيت الشعر قصير، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الأبرار، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أوصيكم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأنه لا يوجد أحد أنصح ولا أضر قلبا ولا أطيب قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertanyaannya, mohon nasihat untuk bisa menjaga diri dari pemahaman yang bisa menurunkan keimanan kita, pemikiran-pemikiran yang didapatkan dari media sosial. Kata beliau, wasiatku dalam perkara ini adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan Islam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bih lan tadhillu abada. Apabila kalian senantiasa berpegang teguh dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya. Kitabullah dan sunnah. Dalam riwayat lain, itrat ahli baiti, yaitu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah beliau. Maka saya wasiatkan kepada kalian di dalam media sosial ini, baik itu Facebook dan selainnya, saya wasiatkan kalian sebagaimana yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabatnya, yang mana suatu ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya yang sangat dalam sehingga membuat hati-hati mereka sedih, air mata mereka berlinang. Lalu sebagian berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat orang yang akan meninggalkan kami. Maka berilah nasihat atau berilah wasiat kepada kami. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar dan taat kepada pemerintah kalian. Kemudian kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum. Dan ini poin yang akan kita bahas. Karena siapa saja yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Lalu beliau berikan jalan keluar, maka hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapatkan hidayah, yaitu sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka ini ada sepeninggalanku, dan gigitlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan gigi-gigi geraham kalian, dan hendaklah kalian menjauhi yang namanya perkara yang diada-adakan dalam agama ini, karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tempatnya dalam neraka. Maka ini yang saya wasiatkan kepada kalian, yaitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabat-sahabat beliau, dan tidak ada yang lebih ikhlas dalam menasihati umatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mawqiful muslim idza sami'a min al-akhbar anna al-a'imma ya'ni al-umara yasta'thirun lil-kuffar 'ala al-mu'minin يعني يفضل الكفار على المؤمنين، لكن هذا شائعات يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح عنه الصحيح مسلم وفي غيره أنه سيكون علينا أمراء نعرف منهم وننكر، كما سأل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا يا رسول الله إنه يتأمر علينا أمراء نعرف منهم وننكر، يستأثرون بهذا المال وأمور منكرة يفعلونها، فما تأمرنا؟ يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما سأل لنا خلال عام، نحن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال الصحابة، الصحابة قال اسمع وأطع، اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقال له عبادة يا رسول الله لما سأله عن الأمراء، لما أخبر أنه سيكون أمراء يهدون بغير هدي ويستدلون بغير سنة، فقال عبادة كما تقولون يا رسول الله؟ قالوا قال لهم عليه الصلاة والسلام أعطوهم الذي لهم من لزوم البيعة والسمع والطاعة، أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، ما قال انتزعوا منهم بقوة، قال واسألوا الله الذي لكم. الواجب علينا أن نناصح ولاة الأمر بالسر والمكاتبة وبأسلوب الحسن، نوصلهم من غير تشهير بهم، لأن هذا لا ينفع مع أحد الناس، فكيف بالأمراء والحكام والرؤساء؟ هذا لا ينفع معه أبدا ولا يصلح. لكن اكتب له رسالة، ناصحه، أرسل بقية، ما إذا ذلك إن استجاب لك، وإلا فلا تخلع يدك من طاعة، فإن من خلع يدك من طاعة وفارق الجماعة فمات فتنته جاهلا. أمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang muslim apabila mendengar isu-isu bahwa pemerintah kita lebih mendahulukan kepentingan orang kafir dibandingkan kepentingan kaum muslimin? Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian mengenal dari mereka atau melihat yang ma'ruf dari mereka dan juga melihat yang mungkar dari mereka. Ketika sahabat mendengar hal ini, akan ada kemungkaran yang ada dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kata para sahabat, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Sahabat, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, isma' wa ati', tetap dengar dan taat kepadanya walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil. Dan Ubadah ketika ia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka ini menghukum bukan dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini melaksanakan kepemimpinan mereka tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Ubadah bertanya, mendengar hal tersebut, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah ketika kami melihat pemimpin yang menyimpang seperti ini, yang tidak mengutamakan kepentingan kaum muslimin? Kata beliau, a'tuhum ma lahum wasalullaha alladhi lakum, berikan kepada mereka hak yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kalian, berikan hak yang mereka wajib, apa namanya, hak yang kalian wajib tunaikan kepada mereka berupa bay'ah, taat dan patuh kepada mereka, dan adapun hak kalian mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah ketika dia melihat dari pemerintahnya perkara yang mungkar, hendaknya dia menasihati secara diam-diam, baik itu dengan mengirimkan surat, dan tidak melakukan at-tashhir, mempermalukan atau membongkar aib-aib dan kejelekan penguasa atau pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Karena yang namanya mempermalukan atau membongkar aib dan kejelekan di tengah masyarakat, seorang yang biasa saja dari rakyat jelata, dia tidak ridha apabila dia dipermalukan, dibongkar kesalahannya, dia dinasihati secara di tempat umum. Lalu bagaimana seandainya seorang amir? Tentunya lebih tidak pantas. Maka hendaknya seseorang apabila dia melihat dari pemimpinnya perkara yang dia tidak senangi, hendaknya dia bersabar, dengar dan patuh pada perkara yang ma'ruf, dan jangan sekali-kali dia mencabut ketaatan atau melepaskan ketaatan, melepaskan bai'at dari pemimpinnya, karena siapa saja yang melepaskan bai'at ketaatan kepada pemimpinnya kemudian ia meninggal, maka mayatnya seperti mayat jahiliyah tanpa bai'at. Kharij mawdu'. أيهما أفضل طلب العلم أم طلب المعيشة؟ هذا مثل الذي يسأل يقول أيهما الصلاة أم النوم؟ Kata beliau, ini seperti orang yang bertanya mana yang lebih utama, tidur atau salat. Salat untuk talab ilm dan نعم والمعيشة أيوه لا تعارض بينهما لا يوجد تعارض الحمد لله tidak ada kontradiksi antara keduanya kata beliau alhamdulillah. وهذا رجل كتب فوق بسم الله ونحن نستحي أن نرد واحد استعان ما شاء وطلب البركة منه. Beliau tidak ingin menolak pertanyaan ini dikarenakan sang penanya menulis bismillah di sini dan beliau tidak ingin menolak sesuatu yang di situ ditulis atau meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, jazakallahu khair. Ma mauqifuna fi du'at? طيب, سؤال خير يا شيخ. نعم. ما موقفنا نعم لأننا سفر الصباح باكر غدا إن شاء الله. ما موقفنا من دعاه يرمون الأمراء بأنهم طواغيت لأنهم لا يطبقون الشريعة الإسلامية؟ نعم نرجو منكم يعني النصيحة في هذا الشيء. من قال لأخيه المسلم يا طاغوت أو وصفه بأنه طاغوت فهذا تكفير, فكأنه قال له يا كافر, فما برهان هذا القائل بأن هذا الحاكم طاغوت؟ ما دليله؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح, من قال لأخيه المسلم يا فاسق أو يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه, أي رجعت عليه كلمة الكفر والعياذ بالله والفسق. ألا يخاف هذا الرجل الذي يصف الحكام بهذا الوصف؟ هل هو مسؤول أن يحكم بهذا الحكم أم أنه الهوى واتباع الشيطان ساقاه إلى هذا والعياذ بالله؟ ولو ادعى الصلاح, المسلم لا يصف إخوانه المسلمين بالكفر ولا بالفسوق ولا بأنه طاغوت أو فاجر أبدا, ما يقول هذا لإخوان المؤمنين. وإنما الذي يحكم بالفسق والكفر وأن فلان طاغوت وأن فلان مجرم أو كذا هم العلماء فقط, أما طلاب العلم لا يشتغلون بهذا وليس من مهامهم. الله أعلم, وصلى الله على نبينا. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai taghut, maka sama saja dia telah mengatakan wahai kafir. Karena apa buktinya sehingga dia menuduh saudaranya bahwasanya saudaranya itu adalah taghut? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai fasik atau wahai kafir, faqad ba'a bi faqad in kana kama qala wa ilhar alayhi, apabila seperti yang ia katakan artinya dia memiliki bukti, maka tidak ada masalah. Saudaranya dikarenakan dia melakukan perbuatan kekufuran maka dia kafir. Tapi kalau seandainya tidak ada bukti, maka ucapan kekafiran, ucapan kefasikan tersebut akan kembali kepada dirinya. Maka orang seperti ini apakah dia tidak merasa, tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala memfonis kaum muslimin dengan kafir, dengan fasik? Dan kemudian apa kiranya yang membuat ia melemparkan vonis-vonis seperti ini? Apakah dia yang bertanggung jawab untuk memvonis si fulan atau si fulan? karena ini adalah menyibukkan diri pada perkara yang bukan rananya. Orang seperti ini menyibukkan diri kepada perkara yang bukan rananya. Maka hendaknya seseorang tidak pantas untuk mengatakan seperti ini. Adapun yang menghukumi kafir atau fasik dan seterusnya, ini adalah para ulama yang senantiasa berhati-hati di dalam lisan-lisan mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.